mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Digiring gemuruh angin, meniup daun-daun, alam yang jadi saksi. Kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi kau berada di sisiku. Sampai akhir hayatku, oh, angin malam bawa takut kepadanya. Jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir. Angin malam bawa takut kepadanya.